rasa iri yang jalan. Mereka indah kironyo, udanan kalirinan ko. Mbak mungkin ada hamba janji, baduto udah bakat. Terima kasih.